Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in namba ba'du. Yang sangat kula hormati ini wonten Habib Soleh bin Ali bin Hasan al-Attas, Habib Ahmad sedanten para keluarga. Monggo sarang-sarang maos Fatihah sipun kangge Habib Ali, Syarifah, Syifa sedanten keluarga. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iki ngaji pinten 20 menit. Pirang menit? 20 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya niat ngaji tentang yang populer mawon ya, tapi dimaknani secara detail ngangge tradisi ini ulama. Iza matabnu adama ingkoto amaluhu illa min salasin sodakotin jariyatin au ilmin yuntafau bihi au waladin sholihin yatullah. Kula maknani sing ketiga mawon au waladin sholihin yatullah. Terus walad niku maknane anak. Anak niku saged anak nasab. Kados Habib Umar bin Isbat, Habib Soleh bin Isbat, Habib Ali namanya anak nasab. Lalu yang paling penting dari status anak niku soleh. Soleh niku status perilaku. Ya, dados soleh niku status ingkang soleh. Soleh niku maknane ingkang layak. Yat ulah nembe wonten sifat kedua ingkang dongano. Dados pertama niku sementing soleh. Kata saniki niku tiyang mendoakan orang tuanya, tapi boten enten status soleh. Dhewe rapati mandi. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Jadi status soleh itu kita dapatkan dulu, baru yad'ul. Sekarang do menculot, nak edo rapati soleh, terus dunga dunga saja ini rapati mandi. Nah ini Habib Ali Bejo, anak itu jinak no soleh, ya soleh tenan. Jadi ini pun pun, ini ku nama merger nih. Jadi soleh kamil. Tapi ngeten, ini kulo pesan karena Habib Soleh mulai sama saya, sama-sama ngaji di Mbah Mun. Orientasi terbaik saking sunnah nabawiyah ini ku keberlangsungan. Terus kulo sering belajar tentang kitab-kitab samawi, kitab-kitab sing diriwayatakan beberapa ulama ahli kitab sing pun disaken kalian ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuriyen Nabi Ibrahim niku pertama dadi Khalilur Rahman, kekasih Allah Khalilur Rahman. Iku mergi piyambake nu tersiksa, tersiksa protes. Terus kadang tiyang sae niku kudu protes, ayo protes buat ngedah demo. Protes itu tidak harus demo, protes. Ya Allah, dunia ini tidak fair. Engkau yang Tuhan, engkau zat yang begitu penting, engkau zat yang menciptakan langit dan bumi, engkau zat yang memberi rizki, yang bikin air, bikin oksigen, semua kebutuhan manusia, kemudian mereka tidak kenal engkau. Ini tidak fair. Beliau itu tiap malam itu ngumpat. Ini enggak fair dunia ini. Engkau yang begitu penting mencipta langit bumi, engkau begitu penting yang menciptakan air, menciptakan kebutuhan manusia, kemudian mereka enggak kenal engkau, ini enggak fair. Ini enggak benar. Dia sering marah gitu. Karena sampean enggak bisa bayangkan kan, apapun hebatnya presiden atau menteri atau rektor atau kiai, nang desa enggak dikenali statusnya, diundang lek apa ning dilek itu enggak keren blas. Karena ya sama kan, salah Habib Soleh, Al-Attasnya Said Umar punya Mbah Mun, terus nang desa diundang pening dilek itu kan enggak keren blas. Awal dari keren tetap dikenal. Nah kemudian orang itu tidak kenal Allah. Makanya terus beliau sujud berkali-kali, ya Allah, sama siapa munajatnya beliau. Innahu la yahzununi alla ara ahadan fil ardi ya'buduka ghairi. Cara kiai sarang namanya innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktene nyusano ni ing-ingsun. Nyusano banget karena pakai lam taukid. Innahu saat temennya kelakuan la yahzunu yaktene nyusano banget ni ing-ingsun. Posing nyusano an apa sedene kelakuan ula aurora ningali ingsun fil ardi ing dalam bumi ahad dan ing wong suwiji ya budu kang nyembah sopo ahad ka ing panjenengan huiri saliane ingsun. Ya Allah, sungguh saya sangat susah karena engkau zat yang begitu penting, kemudian yang tahu kalau engkau Tuhan itu hanya saya. Sampean ngenes gak misalnya ada orang melihat saya itu Umar Hafid kemudian gak tahu kalau beliau orang alim, sampean sebagai muridnya ngenes gak? Ngenes kan? Ada orang memperlakukan Mbah Mun tidak tahu kalau beliau seorang alim alama, kita sebagai santrinya ngenes gak? Ngenes. Nah ini Allah yang Tuhan, kemudian orang tidak ada yang memperlakukan dia sebagai Tuhan, bahkan nyebut saja tidak mau. Itu ketersiksaannya Nabi Ibrahim. Kalau kita-kita kan tersiksa mergo ora duwe,

Saya tidak akan berdoa seperti itu. Oh, bisa marah Syekh Abdul Qadir Jilani. Masa kesalahan beliau di ingkana musinan. Sama ingkana musinan. Jadi orang itu harus mikir. Jadi saya dengan bukan berarti terus berarti Gus Ba bid'ah menciptakan doa baru. Ini bukan urusan menciptakan. Orang yang punya sopan spontan seperti itu. Ini bukan urusan modifikasi doa Anda. Makanya kenapa para nabi tidak disolati dengan cara seperti itu. Langsung assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Abu Bakrin, assalamualaikum ya Umar. Enggak mungkin kita mengatakan ya Abu Bakrin, ya Allah ingkana. Masa Abu Bakar diingkana? Kalau dia, kan kalau beliau ashabu Rasulillah pasti orang baik. Sayyid-sayyid itu zuriyatu Rasulillah pasti al-tahirin al-mutahari. Guru-guru kita ini guru-guru kita. Jadi tolong doa itu. Nah, kalau terpaksa doa wa in kana musian, anggap saja hafalnya hanya itu, tapi jangan dijiwai, apa? Jangan apa? Dijiwai. Kalau ditanya, "Lho Gus, ini orang soleh kok doanya wa in kana musian?" Itu kan guru jenengan. Apalku iku tok. Tapi ora usah dimaknani, apa? Karena sekali dimaknani nanti kan. Jadi ini urusan etika, urusan rasa. Saya teruskan ya. Karena saya mohon sekali, apa-apa itu ada aturannya. Ada aturannya. Ya tentu kita ikut masal saja. Semua selain Nabi, selain para wali, kita enggak apa-apa. Doa wa ingkana musinan, wa ingkana musian. Tapi di hati kita sebetulnya ketika mengatakan ingkana musian itu, coro Jawa hanya rapalan. Rapalan itu ya sudah ngomong apa. Enggak usah dijiwai. Ya. Yang dijiwai kita adalah sifat ghafurnya Allah. Kan status mayitnya, tapi sifat ghafurnya Allah. Karena kata musik itu kan enggak nyaman. Makanya Nabi itu hebatnya Nabi, ya tentu karena bentukan Allah SWT. Adabani Rabbi fa'asana ta'dibu. Kalau nyifati tentang keburukan orang mukmin itu diikutkan sifat ghafurnya Allah. Jadi misalnya gini, kalimatnya. Yukaffirullahu anhum aswa'alladhi amilu. Atau sebagian ayat misalnya, wa yukaffiru anhum sayi'atihi. Jadi sebetulnya kalau terpaksa mengatakan orang itu buruk, itu sebenarnya dari Allah dulu kita mengatakan Allah itu zat saking baiknya, itu mengampuni salahnya seseorang. Nyifati Allah dulu, Allah saking baiknya, itu mengampuni salahnya orang-orang baik. Karena orang-orang baik juga manusia, ustadz juga. Tapi lebih ke nyifat ke Allahnya. Kalau kita kan enggak, lebih tertarik nyifati mayitnya. Sehingga kita di hati itu, ah mayit kira tak jalan sepura tuntas kayak gitu. Jadi kalau di Quran tidak seperti itu. Jadi kita lebih mensifati Allah itu ghafur, afuwung karim. Makanya seperti doa-doa kita kalau Ramadan begini. Allahumma innaka afuwung karim tuhibbul afwa baru bakas fa'fu anna. Jadi ada aturannya. Meskipun ilmu ini agak jelimet, tapi di ahlinya ini ma'ruf. Kalau sampean enggak paham berarti enggak ahlinya. Jadi ilmu ini agak jelimet, tapi ma'ruf. Sehingga Rasulullah, kalau kita meyakini syafaatul Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu cara berger harus kita balik. Misalnya begini, wong Islam nakali mono, penggaweannya maksiat kok disyafaati Kanjeng Nabi orang penggawean. Caranya berpikir jangan gitu. Kalau gitu kayak mari mangkel, wong nakali mono kok untuk syafaati Kanjeng. Tapi cara berpikir gini, syafaatul Rasulullah itu wasiah, luas sekali. Syafaatul Rasulullah ghairu munhasirah, tidak terbatas. Syafaatul Rasulillah itu lebih sakti ketimbang dosanya umatnya. Semua ulama dulu kalau nyifati Allah juga gitu. Allahumma misalnya, maghfiratuka ausa'u min dzunubina. Ya, yang misalnya yang pakai mutakallim ya Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Jadi jangan kitanya dulu. Kalau kitanya dulu kan nyifati kita dosa banyak. Itu sama enggak usah ngaku sudah tahu semua. Nyifati pertamanya apa? Allahumma maghfiratuka ausa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u inti min amali. Sehingga dari nyifati maghfiratullah yang wasi'ah, yang tidak terbatas, kemudian kita sah mengatakan bahwa ahlul maksiat pun mungkin atau berhak dapat ampunan. Sama. Syafa'atu Rasulillah itu ghairu munhasirah. Syafa'atu Rasulillah itu wasi'ah. Sehingga sahlah riwayat syafa'ati li ahlil kabair min ummah. Itu bukan menyangkut melegalkan kabiroh. Bukan menyangkut mengesahkan orang Islam dosa besar. Karena nanti dapat syafa'atnya Rasul. Cara berpikir jangan gitu. Nanti kamu mentasjek memberanikan orang melakukan

pentingnya madhab-madhab Syafi'i. Jadi saya ngaji agak-agak uraan itu amdan. Kalau ini watak sudah, bukan-bukan. Jadi uraan itu ada dua. Ada yang amdan bismil ilm, ilmunya banyak terus milih manhaj. Insya Allah saya partai itu. Ada yang uraan bakat masih. Ada ya? Ada apa banyak? Nah sebetulnya khauf juga gitu, Bim. Ada khauf itu karena ilm. Ada Habib alim alama atau kiai alim alama, dia tahu masyarakat kalau ngikuti Gusba nanti jadi fakhir, kurang tawaduk, terus dia milih partai khauf. Lah yang buruk itu ada kiai yang milih khauf pancen dari awal sati cilik. Jenisnya wis sati. Jadi sebenarnya dia ndak cukup ilmunya nerangkan khauf, cuma jenisnya wis sati cilik. Wong ning omah lawang dikunci ono gludeg-gludeg, ono hantu putih. Jadi ya sama, yang bawa rojak bisa bawaan dablek, yang bawa khauf bisa saja bawaan ati cilik. Nah kita ingin yang bawa rojak ya bismil ilm, yang bawa khauf juga bismil ilm. Ya ono teh Mas, wong sing ati gedhe pengene dua blek, tapi enggak bawaan rojak, memang bawaan dablek. Ada yang ati cilik tapi bawaan khauf. Jadi mengatakan khauf tapi sebetulnya bawaan ati cilik. Kita inginnya ndak kalau rojak ya bismil ilm kayak Abdul Hasan Asyadili, kalau yang kampanye khauf kayak Syed Abdul Haddad bawaan apa? Ilm. Sehingga kita ini kul inni ala bayyinati mir rabbi, semua itu berdasar ilmu sing jelas welo-welo. Makanya semua nabi memaklumatkan apa? Kul inni ala bayyinati mir rabbi. Jadi semua ilmu syaratnya apa? Bayyinah. Bayyinah itu kebenaran ilmiah sing jelas welo-welo. Makanya itu yang disebut Allah Subhanahu wa taala mensifati kekasihnya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Niku Kanjeng Nabi saking cerdase, meneh dek wong Islam, wong musyrik, wong kafir. Ngerti logika yang dibangun Nabi saja kuat infikak dari kemusyrikannya. Makanya disebut munfakin. Orang-orang musyrik, orang-orang kafir tidak munfakin, tidak tercerabut dari akar akidahnya hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufan mutah. Masyhur itu debatnya Nabi dengan orang-orang musyrik. Mereka bilang, ya Muhammad, kita ini urusannya banyak, kasusnya banyak. Lalu Anda mengajarkan ke Tuhan satu. Masa urusan banyak cukup Tuhan satu? Itu enggak fair Muhammad. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Urusan kita banyak, masyakil kita banyak, muskilah kita banyak. Kalau Tuhannya satu enggak cukup Muhammad. Nabi dengan santainya memberi penjelasan. Ya sudah gini saja. Kalau kamu jadi budak atau pembantu, majikan kamu banyak. Semuanya merintahkan kamu, semuanya bikin aturan untuk kamu. Kamu suka enggak? Ya enggak suka Muhammad. Kalau majikan kita banyak repot. Ya sudah, Tuhan kamu itu majikan kamu. Kalau banyak perintahnya beda-beda kamu pusing. Ya udah Mat, Tuhannya satu aja Mat. Karena Nabi bayyinah, orang itu bisa dibalik-balik pikirannya. Dan makanya disebut darabawu masalah rajulan fihi syuraka mutasyakisuna wa rajulan salamal lirajul hal yastawiyani masalah alhamdulillah. Di Nabi itu kalau adu argumentasi itu luar biasa. Di segampang itu Nabi memberi apa? Argumentasi. Karena beliau adalah al-hujjatul baligh. Jadi Nabi itu enggak pernah kalah. Pernah Nabi debat sama orang Yahudi. Muhammad, saya ini turunan Ibrahim. Kita ini Israel ya. Kita tahu Israel adalah turunan Nabi. Israel nama lain dari Yakub. Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Padahal Yakub ini punya anak namanya Yehuda. Makanya Yehuda bin Yakub bin Ishak bin. Kita ini yang mirip Ibrahim. Bukan kamu. Tapi orang Yahudi itu enggak apal nasabnya. Sehingga mereka bilang, kita ini saking baiknya, Ibrahim saja pengikut kita. Terus digojlok wek Nabi. Ibrahim iku buyute Yahuda. Makanya digojlok, ha antum ha ula ihajatum fi malakum bi ilm, falimatu hajuna fi malaysa lakum bi ilm. Kita adu debat itu sudah ilmiah. Kenapa kamu menjadi tidak ilmiah? Kenapa Muhammad? Terus Allah nurunkan, wa ma unzilati tauratu wal injilu illa min ba'di afala ta'kilun. Artinya gini, kalau Ibrahim dikatakan Ibrahim Yahudiyah, itu sama dengan saya berkali-kali podo karo sampean misalnya ngendikan Bazuber itu pengagumnya Gus Roji misalnya. Padahal Gus Roji bin Ubab bin Maimun bin Zubair, misalnya Gus Roji bin Kiai Ubab bin Kiai Maimun bin Kiai Zubair. Nah, Ibrahim itu kan Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Terus mereka bilang Ibrahim itu pengikut Yahudi. Kan kebalik-balik. Kayak Habib Hasan itu pengagum Habib Soleh. Kan Habib Hasan rohnya, ini gimana ini sih mbahnya kok dianggap. Nah, sehingga orang Yahudi ketika Nabi berdebat, Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, kenapa kamu yakin agama tauhid? Millata abi. Karena ini agama nenek moyang saya. Millata abikum apa? Ibrahim. Jadi jelas. Hanya orang Yahudi ngerti. Ya kan sama dengan mengatakan tadi, Pak Karno itu pengagum Puan Maharani. Kan aneh. Aneh gak kalimat itu? Mbah Hasyim Asy'ari itu pengagum Gus Dur. Gak lucu. Di Nabi itu orang yang bayinah. Bayinah itu kalau menerangkan kebenaran itu bahkan orang kafir pun bisa infikat, bisa munfakirabut dari akar. Nabi itu mudah sekali merubah logika. Makanya di Quran sering ada kata aro'aita, aro'aitum. Karena memang tadi. Nah saya mohon apapun pilihan Anda rojak, kayak Abul Hasan Asadili tadi. Ketika orang resah sujudnya diterima apa enggak, sholatnya diterima apa enggak. Beliau bisa berargumentasi betapa pentingnya sujud. Wes sajong kowe iku kawula, tau sujud iku keren. Saman bayangkan betapa malunya kita kalau kita ketemu Allah kemudian di dunia enggak pernah. Lho paribasane kula mlebu swarga lah iku isin, mlebu swarga, tapi ning donya ora tau. Wisen. Sama seperti kowe di guru, saurip-uripmu ora tau salam templek wisen. Kira-kira seperti, meskipun salam templek ora penting. Ya ora penting to, misale soleh salam templek 50.000 duwe wis akeh ngono. Nama sakon penting kudu rokok. Terus bukan nilainya, kok betapa malunya kita. Saya dulu mau sarang, andai kan tidak pernah khidmah sama, iya malu tenan sebagai apa? Santri. Makanya Sayyidina Umar ketika beliau dibunuh orang, itu pertanyaan pertama, dia pernah sujud enggak? Enggak pernah. Andai kan dia pernah sujud, maka saya tidak berani maksudkan dia masuk neraka. Takutnya dia protes sama Allah, ya Allah saya pernah sujud, kenapa harus di neraka? Tuh Umar ditanya Allah gini, Umar, kowe ridho wong sing tau nyembah aku, kemudian dia di neraka. Kayak apa? Jadi makanya Umar ketika wafat ngendikan alhamdulillah alladzi lam yaj'al maniyati biyadi rajulin lam yasjud laka sajda. Ya jadi saya mohon sekali jadi majelis ini sebuah majelis mubarak, caranya tauhidnya dibenarin ya, apa tauhidnya benarin. Jadi Allah itu adhaka wa abka, Allah itu al-hadi, Allah itu ar-razzaq. Sehingga menteri ekonomi mbok salah rumuselah wong tetep mangan. Mergo Allah itu ar-razzaq. Mbok negara dikelola keliru lah wong tetep mangan, wong Allah itu kiai ya rada akeh sing dimasalahi. Tapi ya tetap agama ini jalan. Lho andek kan syaratnya agama ini kiai ini bener. Wah ya repot. Kowe iso bayangno masakom bener terus. Tapi agama ini berkali-kali coba di TV itu banyak nyun sewu ada ustaz, ada kasus apa. Kiai ya, kadang ada masalah hukum. Agama ini jatuh ndak? Ndak masalah. Padahal di TV sudah dinasionalkan kan, ada kiai terlibat kasus hukum atau ustadz tertangkap karena melakukan apa itu, tapi nggak ngefek karena agama ini bihifdillah wa biriayatillah. Sama negara mana-mana kadang manajemen ekonominya nggak jelas tapi masyarakat ya makan karena Allah rezak. Sama aku kancanan masako mengeluh tapi Allah adhaka, akhirnya iso guyu kali orang untungnya blas kancanan dia tapi karena Allah itu adhaka. Nah kita dengan istri yang kita cintai, dengan keluarga kadang nyonangis. Karena Allah itu zat yang bisa memberi abka. Wa annahu wa adhaka wa abka. Terus wa annahu wa amata wa ahya. Kita tidak ingin mati. Waya mati ya mati saja karena kita obek. Nah, hidayah itu seperti itu. Allah al-hadi. Apa? Allah itu kayak apa Korea negara ateis. Enggak kebayang di sana ada ngaji akidatul awam mabadi fikih. Sekarang banyak. Saya tuh kalau beli akidatul awam kerdusan tak kirimkan ke Korea. Sebelum saya Korea, karena sebagian santri saya di Jogja. Di sana ada ngaji akidatul awam, ngaji takrib. Kan saya di sana dilagokno sak dunia fit dunia. Kayak apa Allah kalau ingin bikin hidayah? Karena Allah itu al hadi. Wong Indonesia digerakno seneng duit, bareng wis seneng duit mau apa? Korea, setelah di Korea tersiksa karena enggak ada tempat sujud, akhirnya urunan. Segampang itu kalau Allah menghendaki. Itu enggak dibenemui, enggak dibenem. Karena Allah al-hadi. Jadi saya mohon sekali tauhid ini dibenerin dulu. Allah tetap al-fa'ilul mukhtar, apa? Al-fa'ilul mukhtar. Sehingga Allah mensifati dirinya adhaka wa. Mbok kamu bendung kayak apa orang ngaji saya tetap guyu. Sekali ra iso mbuli saya. Oh, Gus, bapak ngaji sejak guyu. Allah sing memberikan guyu kamu itu. Andai kan sesuai kamu kowe ora ngarep iso guyu. Utang akeh, jatuh tempo, bojo ora percaya. Paham. Ya jadi ini tak isyatkan Kenjenengan saya ini tadi bawa kitab Fathur Rahman di Tolibi ayat Tuhan mau tak kasihkan hadiah ke saya itu Umar Hafidz penyempurna karena beliau sudah Al-Husaini. Semoga ini dapat barokahnya Al-Hasani. Ini dikarang oleh zuriatnya Abdussalam bin Masis. Abdussalam bin Masis adalah guru dari Abul Hasan apa? Asyadili. Jadi kita tahu Sohibul Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Beliau muridnya Abul Hasan Asyadili. Beliau muridnya Abdussalam apa bin Masis itu alami zada ini min zuriyati Abdussalam bin Masis. Jadi ini Al-Hasani. Jadi ini sudah klub karena mulai dulu ya tradisinya gitu banyak sabaib ngaji Barojak Bafadol nanti yang Bafadol Barojak yang ngaji Habib lagi seperti sanadnya Soleh di Sarang. Soleh ngaji Mbah Mun. Tapi Mbah Mun ngaji Sayyid Alawi Sadat ya, ngaji Sayyid Zaini Dahlan. Nanti setelah Sayyid Zaini Dahlan ngaji Ajam lagi Usman Adim Yati. Jadi ya biasa mulai dulu silsilah ya seperti itu. Jadi seperti dulu Ibnu Abbas termasuk Qorobatu Rasulillah. Jadi dulu Qorobatu Rasulillah itu Bani Hasyim sama Bani Muttalib. Tapi kalau sekarang ya tentu para Sadat, para Habaib. Dulu biasa Ibnu Abbas ngaji ke Zaid bin Sabit. Itu Ibnu Abbas yang mencium tangannya Zaid bin Sabit. Tapi Zaid bin Sabit juga mencium tangannya Ibnu Abbas karena Qorobatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon semuanya itu insaf bil ilm, iling ya, insaf bil ilm. Kayak tadi munfaqina hatta ta'tiyahumul bayyin. Jadi bayyin itu orang yang kalau menerangkan itu memberi penjelasan sing jelas welo-welo. Itu siapa? Rasulun minallah yatslu suhufam mutahharam. Al-Fatihah.